bahwa Dajjal sudah bebas dari rantai-rantai mengikatnya. Tapi Dajjal belum memunculkan diri ke permukaan, tapi dia mengendalikan seluruhnya di balik kegelapan. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Sulaiman. Merekalah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Sekelas Chris Angel yang ke depan akan menjadi anak buah Dajjal saja sanggup seperti itu. Dan sudah bisa memukau dan menghipnotis seluruh mata yang ada. Bagaimana dengan Dajjalnya sendiri? Di mana setan satu bumi akan tunduk menjadi pengikutnya. Siap diperintahkan apa saja. Maka luar biasa, Bu. Dan tahun-tahun datangnya Dajjal atau tahun-tahun hidupnya kita. Dan Ustaz Nuruddin Al-Indonesi juga mempunyai analisa yang sama. Beliau juga meyakini ini jelas. Karena beliau memang yang pertama foto beliau terlalu banyak di mana-mana. Foto beliau terlalu banyak. Dan ada kedengkian orang yang punya mata. Disebut dengan ain. Kan ini kan? Wa min syari hasid. Dari kedengkian orang yang dengki. Dia tampil di mana-mana. Dan itu diposting-posting. Dia dampakkan keindahan rumah tangganya. Mesranya dengan istrinya. Banyak orang-orang dengki. Nah, banyak orang-orang dengki. Orang dengki ini yang menggunakan jin-jin dan setan-setan. Ada punya ain. Ain saja sudah berbahaya itu. Ain saja sudah berbahaya. Jadi Sa'arifin Ilham itu jangan dikatakan dia bukan tidak kuat bentengnya. Sangat kuat bentengnya. Tapi mungkin serangan yang datang lebih dahsyat. Ini yang kita tidak tahu. Apalagi akhir zaman. Ibu-ibu, coba ibu tolong buka beberapa YouTube yang di mana setan-setan jahat yang berhasil diruqyah. Mereka berkata bahwa sesungguhnya kami telah dilepaskan oleh Dajjal. Jadi kata Rasulullah SAW, Sulaiman itu semasa hidupnya Nabi Sulaiman kan memenjarakan setan-setan yang paling jahat. Setan-setan yang kuat dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, yang bisa membebaskannya hanyalah Dajjal. Sementara tanda-tanda Dajjal lepas dalam hadis-hadis Sahih Muslim sudah sepenuhnya terpenuhi. Saya hakul yakin bahwa Dajjal sudah bebas dari rantai-rantai mengikatnya. Tapi Dajjal belum memunculkan diri ke permukaan. Tapi dia mengendalikan seluruhnya di balik kegelapan. Dan Dajjal sudah melepaskan setan-setan yang ditawan dan ditahan oleh Nabi Sulaiman. Merekalah yang mendatangi orang-orang kuat di muka bumi ini untuk dihancurkan. Kehancuran pecah belahnya jamaah tabligh sekarang. Antara Maulana Sa'ad dengan kalangan masyayikh yang ada di India. Ini semuanya ternyata setan-setan yang sudah lepas itu mengatakan kamilah yang memecah belah mereka. Dan betul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, setan itu punya kemampuan memecah belah. Ya, orang sekelas Sa'arifin Ilham, mendadak langsung stadium 4 kankernya. Mendadak langsung stadium 4. Siapa ini kalau bukan makar setan? Yang kuat. Ya. Kemudian Abi Tamrin. Berapa presiden yang pernah hidup, Abi Tamrin selalu dimuliakan seluruh presiden itu. Karena dia sangat berpengaruh. Ini seorang kiai sepuh dan ulama yang sangat besar andilnya ya bagi Indonesia ini. Juga mendadak sakit dan lumpuh. Padahal begitu solehnya beliau. Kemudian saya sebutkan beberapa nama. Langsung meninggal malah. Sakit mendadak langsung meninggal. Jadi saya lihat ini orang-orang yang memiliki, maaf ya Bu ya, orang-orang yang pro perjuangan, pro 212, ini yang kena serang semua. Ini yang kena serang semua. Tokoh-tokoh dan ulama-ulama ini mendapatkan serangan yang dahsyat sekali. Sebenarnya, kelas Nabi Muhammad saja kena, kan begitu kan? Kelas Nabi Muhammad saja kena. Coba lihat ini, Malaikat Jibril yang merukyahnya. Bismillah yubrik, ya kan? Wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idha hasad, wa syarri kulli dhi a'in. Ini ya, Bu. Ibu jangan heran, kok Ustaz Arifin Ilham bisa kena? Nabi Muhammad aja kena. Makanya dirukyah oleh Malaikat Jibril. Kalau begitu, ibu-ibu yang kami muliakan, fitnah terbesar, alun mencogok badannya Dajjal itu lamudiku fitnahnya. Sebab dia bisa kendalikan semua setan satu bumi loh, Bu. Oh, Ibu. Ibu lihat atraksi-atraksi sekelas Chris Angel, ini sudah bermunculan banyak yang semacam beliau sekarang. Chris Angel itu bisa memotong tangan dan menyambungnya kembali. Tangan orang dipotongnya, sambungnya balik. Badan orang dipotongnya, dipindahkan badan orang ini ke badan ke kaki yang ini. Kaki badannya ini ke kaki yang ini. Dia bisa lakukan. Habis itu dikembalikan lagi. Dia suruh orang lain, silahkan sembelihlah burung. Lihat di YouTube, Bu. Ini bukan trik. Ya. Lihat di YouTube. Burung itu disembelih. Setelah disembelih, darahnya berceceran kemana-mana, burung itu mati. Dia ambil burung tersebut. Kemudian dia pegang lehernya, bertaut kembali, dan burung itu ditiupnya kembali hidup. Dan terbang lagi. Sekelas Chris Angel yang ke depan akan menjadi anak buah Dajjal saja sanggup seperti itu. Dan sudah bisa memukau dan menghipnotis seluruh mata yang ada. Bagaimana dengan Dajjalnya sendiri? Di mana setan satu bumi akan tunduk menjadi pengikutnya. Siap diperintahkan apa saja. Maka luar biasa, Bu. Dan tahun-tahun datangnya Dajjal atau tahun-tahun hidupnya kita. Maka dengan ini sangat berat ujian yang akan dihadapi ke depan. Saya syukur sekali. Dan saya serahkan diri saya kepada Allah. Tapi saya sangat yakin, Bu. Saya sangat yakin, hakul yakin. Dengarkan ini, wahai istriku. Dengarkan ini, wahai istriku. Wahai istriku. Dengarkan. Bahwa orang yang berceramah tentang Dajjal akan terlebih dahulu mati. Dajjal akan muncul nanti, kata Rasulullah, ketika tidak ada lagi da'i, ulama, ustadz, mubaligh yang berbicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Maka Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Abdul Khalid, ya, Ustadz Abu Fatiyah, Ustadz siapa? Ini nih ustadz-ustadz yang bicara tentang Dajjal, bicara tentang akhir zaman. Mereka-mereka ini akan duluan pergi, insya Allah, sebelum Dajjalnya keluar. Karena syarat untuk keluarnya Dajjal adalah tidak ada lagi yang bicara tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Atau kalau di Saudi, siapapun da'i sekarang sudah mulai berani bicara tentang akhir zaman. Dan siapapun da'i yang bicara tentang akhir zaman di Saudi ditangkap. Siapapun da'i yang berani bicara tentang akhir zaman di Saudi khususnya langsung ditangkap. Sebab yang kena Saudi semua. Ada ahli akhir zaman itu di Saudi semua. Tentang musiknya, tentang ini semacamnya ya. Di Saudi. Apalagi bicara tentang Dajjal. Mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang mata Dajjal itu ada di polisi Saudi. Lambang yang menutupi Ka'bah kita sehingga Ka'bah tidak lagi ditemukan bayangnya di akhir zaman itu tertutupi oleh hotel-hotel, ya. Dan kemudian lambang di Tower Zamzam itu kan lambang setan itu, tanduk setan. Kemudian semua mengatakan nanti matahari akan tenggelam di tanduk setan. Di tanduk setan itu maksudnya inilah dia, Tower Zamzam. Pas, Bu. Di sinilah pas matahari gitu, tenggelam. Dan cahaya mereka menutupi Ka'bah. Cahaya pula. Bayangannya menutupi Ka'bah. Dan ini kalau ulama bicara, pasti ditangkap ulama itu. Siapa yang mendesain seperti itu? Jadi semua gambaran Nabi, Yahudi yang mendesain semuanya. Dan orang-orang Yahudi. Sementara Saudi sendiri, menurut pengakuan Raja Faisal di Washington, bahwa Saudi sendiri keturunan Yahudi. Jadi wajar toh. Sekarang Saudi yang membangun istana Dajjal di luar kota Madinah. Di mana ulama-ulama mengatakan itu adalah istananya Dajjal. Dan ulama bicara ini ditangkapin semua, Bu. Makanya yang bicara tentang Dajjal di mimbar akhirnya tidak ada. Kenapa? Para ulamanya ditangkepin. Jadi Zulkifli Muhammad Ali, satu di antara dua. Ditangkap supaya tidak lagi bicara tentang masalah Dajjal. Atau memang dihabisi. Atau Allah wafatkan saya. Nah, saya yang terakhir saya minta. Saya tidak mau ditangkap. Saya mohonnya pada Allah, saya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala di negeri Syam, di Palestina atau dimanapun yang terbaik nanti, dan saya mati di situ daripada ditangkap, mati di penjara membusuk. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bahar bin Smith juga tidak membusuk di penjara seperti kata beliau. Saya lebih rela membusuk di penjara. Ya janganlah, rugi. Ya. Kalau bisa berjuang, pimpin umat, kemudian menang. Syahid setelah itu. Kan enak kan? Dah. Kita lanjut. Ini baca, Bu. Doanya Malaikat Jibril pastilah doa pilihan yang dibawakan dari Allah SWT. Coba. Bismillahi. Ini dia. Yubrik. Wa min kulli da'in yashfik. Wa min syarri hasidin idha hasad. Wa syarri kulli di'ain. Demikian. Itu bacakan ke orang yang terkena. Artinya, dengan menyebut nama Allah, semoga Allah menyembuhkanmu. Semoga Allah memberikan kesembuhan dari setiap penyakit, dari kejahatan orang yang dengki jika ia dengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain, pandangan buruk. Ini yang di zaman ini yang bahaya lah. Ha. Makanya foto-foto profil ibu udahlah dicabut aja, nggak usah ada aja lagi. Masih ada foto-foto profilnya nggak? Di WhatsApp. Ganti dengan kucing, ganti dengan burung, ganti dengan bunga, ya. Kalau kita nggak usah lagi di pasang-pasang foto-foto profil, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, saya teringat lagi. Benar apa yang saya katakan beberapa atau sebulan yang lalu atau bahwa Indonesia sudah mulai dimasukin untuk tukang sihir ini. Kemarin saya lihat di YouTube di Jakarta, seorang anak mungkin kelas 1 atau kelas 2 SMA lah, sudah mulai memperagakan sihir di mana dia tampil di tengah di mall, depan mall, minta tolong difoto. Ketika yang memoto di taman-taman ini ya, langsung dia terbang. Ya, semua orang yang datang melihat. Ini berarti atraksi-atraksi sihir calon-calon kaki tangan dajjal itu sudah masuk ke Indonesia. Kalau sebelumnya hanya Demian, sekarang sudah bermunculan lagi. Dan ini masih muda-muda. Ini yang saya khawatirkan itu, kata saya. Ini yang saya khawatirkan, dia akan cepat. Orang-orang akan banyak belajar. Gimana nggak belajar, Bu? Uang kertas-kertas tisu bisa diolah-olah begini jadi duit. Semua orang akan belajar. Orang akan mudah saja mengganti pakaian. Hanya dengan pusingan sekali, sudah ganti bajunya. Ya. Orang akan mudah saja berjalan di atas air. Tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Semua orang ingin belajar. Ini lebih cepat wabahnya daripada sekedar riba, daripada sekedar LGBT, daripada sekedar yang sudah membahayakan ini, pemahaman itu malah sulit. Kalau ini cepat. Sementara belajar ilmu sihir itu langsung kafir orang di tempat. Siapa yang belajar ilmu sihir, Kak? Kafir. Maka yang paling cepat mengkafirkan orang di fase keempat ini adalah belajar ilmu sihir. Menjelang dajjal keluar, para penyihir-penyihir sudah mulai menyebarkan ilmu sihirnya dan sudah banyak umat dan manusia terfitnah dan belajar ilmu sihir. Ajarkanlah pada, katakanlah pada anak-anak ibu, pada anak-anak ibu yang ada di kampus-kampus, ya, yang ada di kuliah-kuliah, yang ada di SMA, SMA, SMP, SMP, jangan pernah belajar sihir. Udah betul-betul zaman ini, ya Allah. Seenak hatinya aja si Yif itu, diambilnya hidungnya di depan orang ramai, langsung dibuat begini, panjang hidungnya langsung, duka hatinya aja. Bagaimana dia bisa merubah air ini bisa menjadi air jus langsung? Bagaimana air yang ditumpahkan orang, air kopi ditumpahkan orang, dia pegang gelas itu, air yang ditumpahkan orang itu langsung masuk ke gelas dia. Pas keluar itu nggak ada airnya, udah masuk ke gelas dia. Enak aja. Orang jadi penasaran, orang pengen belajar. Yang paling seru itu adalah bisa terbang dari satu gedung kepada gedung yang lain tanpa menggunakan apapun alat. Orang ingin belajar. Siapa yang belajar kafir? Buka itu Al-Baqarah ayat 102. Ini yang saya khawatirkan. Dajjal keluar tentu lebih dahsyat lagi fitnahnya daripada ini. Anak-anak kita kasih tahu. Anak-anak kita kasih tahu semua. Anak-anak kita. Kalau kita-kita insya Allah kita udah paham nih. Kita tidak akan mungkin terpercaya walaupun depan mata kita lihat. Chris Angel bisa menghidupkan yang sudah mati. Burung yang sudah mati. Di depan orang semua. Maka Dajjal bisa melakukan membangkitkan semua kuburan. Kalau Dajjal kelas besar. Kalau ini kan masih kecil-kecil kan? Masih satu orang, buah-buahan apa. Masih kecil-kecil, tapi kalau Dajjal alam yang dirubahnya. Siapa yang gak percaya? Iya, baik. Faedah manfaat. Yang pertama, di antara buah kebaikan bagi yang mentauhidkan Allah dengan namanya Asy-Syafi ialah ia akan yakin bahwa hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Dia menyembuhkan baik melalui sebab maupun tanpa sebab. Sangat banyak orang-orang yang akhirnya tidak bisa sembuh oleh obat-obatan. Tidak sembuh oleh dokter-dokter. Gimana kata Rasul kepada siapa namanya? Utsman bin As ya. Utsman bin As dalam Sahih Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, semua obat yang kata orang bagus-bagus sudah saya coba dan saya tidak sembuh. Semua dokter-dokter yang keren kata orang sudah saya datangi dan mereka sudah datang pada saya juga tidak sembuh. Maka kata Rasul, telapak tanganmu tempelkan ke tempat yang sakit dan baca ini. Sembuh dia. Hah? Maka Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat. Bukan orang. Tapi Allah. Allah. Baik. Kalau begitu Ustaz, untuk apa kami beli obat? Masalahnya, Inna Allah anzala da'an wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan menurunkan obat. Maksudnya Allah kasih informasi. Madu itu menyembuhkan, kata Allah. Ya. Haba saudah itu menyembuhkan. Doa, ruqyah menyembuhkan. Bekam menyembuhkan. Itu yang dimaksud Allah menurunkan. Ilmunya Allah turunkan. Ayat-ayatnya, kujabi-jampinya itu adalah ayat ini. Itu menyembuhkan. Terus, yang kedua, pengaruh atau manfaat yang paling besar dari nama ini bagi seorang hamba adalah hilangnya keburukan dan mendapatkan penyembuhan yang sempurna. Sakit hati itu penyakit tuh, Bu. Sakit hati, sombong itu juga penyakit. Bisa diruqyah enggak sombong? Bisa. Tapi orang yang bersangkutan sudah ingin sembuh. Tapi kalau dia enggak ingin sembuh, malam pertama itu akan meruqyahnya. Bantu wang lo ke meruqyah dan sombongnya mencukup lihat. Bantu wang lo ke meruqyah dan kau lo ke meruqyah dan. Hah? Ustaz Jibril saya tahu lo menjawab Ustaz Jibril. Ya. Ya. Ia membentengi diri dengan pelajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dua, ia menjadikan iman dan pengahaman kepada Allah sebagai pencegah atau benteng dari setiap penyakit. Baik ya. Demikian saja. Semoga ibu-ibu mendengarkan kajian sifat Allah yang bernama Asy-Syafi ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi menyentuh petunjuk-petunjuk Allah, obat-obatannya adalah jalan yang tidak boleh kita lepaskan. Ini kesimpulan. Tidak ada pun obat. Sudah semua obat dicoba, enggak sembuh-sembuh. Allah menyembuhkan. Tapi kalau memang menurut jadwal matinya orang ini sudah datang, sehebat apapun obat, sehebat apapun ruqyah, habis 20 liter madu dalam satu minggu oleh dia, tidak akan sembuh-sembuh juga. Kenapa? Sakitnya itu mengantarkannya kepada ajalnya. Tapi yang berobat tetap menjadi ibadah baginya. Menjadi pahala baginya. Allahu Allah.